turang kami percaya epia dung na turang kena pemia terang bulan kuida isapu nari jenari sinar salna ibabo rumah Terima kasih.